Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan membacakan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 yang dimulai dari halaman 154. Yaitu pada kitab adab tilawah Al-Quran yang merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Dan firman Allah Azza wa Jalla, tetapi mengapa orang-orang itu tidak mengerti akan suatu kejadian? Apa-apa kebaikan yang engkau peroleh itu datangnya dari Allah, dan apa-apa bahaya yang menimpa engkau itu berasal dari dirimu sendiri. Surat An-Nisa ayat 78 dan 79. Maksudnya, mereka tidak mengerti sesuatu kejadian, di mana mereka itu mengatakan apa-apa kebaikan yang engkau peroleh itu datangnya dari Allah. Kalau bukan begitu maksudnya, artinya menambahkan kata-kata di mana mereka itu mengatakan, maka adalah berlawanan dengan firman Allah Ta'ala. Katakanlah semuanya daripada Allah. Surat An-Nisa ayat 78. Atau dalam ayat yang baru tadi di atas. Dan mazhab Al-Qadariyah telah dahulu kepada pemahaman daripadanya. Sebagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu, ialah yang dinaporkan lagi terbalik seperti firman Allah Ta'ala. Satu isi ini terhantin ayat 2, artinya tur sinah. Dan firman Allah Ta'ala, salamun ala ilyasin. Surat As-Saffat ayat 130, artinya keselamatan untuk Ilyas. Dan ada yang mengatakan untuk Idris, karena menurut huruf tulisan itu maksud salamun ala Ibrahim. Bagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu ialah berulang-ulang yang memutuskan sambungan kalimat atau kalam pada lahir, seperti firman Allah Azza wa Jalla. Tidaklah diikuti oleh mereka yang menyembah sekutu-sekutu selain Allah. Tiadalah mereka diikuti selain daripada persangkaan saja. Surat Yunus ayat 66. Maksudnya, tiada diikuti oleh mereka yang menyembah sekutu-sekutu melainkan persangkaan saja. Dan firman Allah Azza wa Jalla berkata beberapa orang yang menyombongkan dari kaumnya kepada mereka yang lemah, kepada orang yang beriman daripada mereka. Surat Al-A'raf ayat 75. Maksudnya, berkata mereka yang sombong kepada orang yang beriman dari orang-orang yang lemah. Sebagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu ialah didahulukan dan dikemudiankan. Dan inilah menjadi tempat sangkaan bagi kesalahan. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, dan jika tidaklah perkataan telah terdahulu dari Tuhanmu, sesungguhnya adalah hukuman itu sudah semestinya ditetapkan dan waktu yang ditetapkan. Surat Thaha ayat 129. Maksudnya, jika tidak perkataan dari Tuhan dan waktu yang ditetapkan, niscaya sesungguhnya adalah hukuman itu sudah semestinya ditetapkan. Dan kalau tidak, niscaya ia ditegakkan seperti yang semestinya. Dan berfirman Allah Ta'ala, mereka bertanya kepada engkau, seakan-akan engkau dapat menerangkannya. Surat Al-A'raf ayat 187. Yaitu mereka menanyakan engkau dari hari kiamat, seakan-akan engkau dapat menerangkannya. Dan firman Allah Azza wa Jalla, dan bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, bagaimana dikeluarkan engkau oleh Tuhan dari rumah engkau dengan kebenaran. Surat Al-Anfal ayat 4 dan 5. Kalam tersebut tidak bersambung. Dan kembali pada firman-Nya yang lalu, yaitu Qulil Anfalu Lillahi War Rasul. Surat Al-Anfal ayat 1, yakni katakanlah segala rampasan perang itu untuk punya Allah dan Rasul. Bagaimana dikeluarkan engkau oleh Tuhan dari rumah engkau dengan kebenaran? Artinya, maka jadilah segala rampasan perang itu untuk engkau, karena engkau menyetujui dengan keluar engkau, sedang mereka itu atau golongan dari orang-orang mukmin tidak menyukai. Maka membelintanglah di antara kalam itu, amar atau disuruh dengan takwa dan lainnya. Dan sebagian dari macam ini ialah firman Allah Azza wa Jalla, sehingga kamu beriman dengan Allah Tuhan yang Maha Esa. Kecuali kata Ibrahim kepada ayahnya sampai akhir ayat surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sebagian dari pada yang diperoleh dengan benar itu, kata-kata mubham tidak begitu jelas, yaitu kata-kata yang digunakan di antara beberapa pengertian dari kata-katanya atau dari hurufnya. Adapun kata-kata, maka seperti sesuatu atau as-sya'in, teman, al-qorin, umat, al-ummah, nyawa, ar-ruh, dan lain-lain sebagainya. Berfirman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala membuat perumpamaan, yaitu seorang hamba cahaya, kepercayaan orang lain tidak berkuasa atas sesuatu. Surat An-Nahl ayat 75. Dimaksudkan dengan sesuatu itu yaitu pembelanjaan dari apa yang diberikan rezeki kepadanya. Dan firman Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala membuat perumpamaan dua orang laki-laki dan seorang biksu tidak dapat berbuat sesuatu. Surat Al-An'am ayat 76. Ya, ini seluruhan dengan keadilan dan kelurusan. Dan firman Allah Azza wa Jalla, kalau engkau mengikuti aku, maka janganlah ditanyakan kepada aku tentang sesuatu. Surat Al-Kahfi ayat 70. Yang dimaksudkan dengan sesuatu itu dari sifat-sifat ketuhanan, yaitu ilmu yang tidak boleh ditanyakan. Sehingga orang yang mengetahuinya memulai pada waktu yang mustahak. Dan firman Allah Azza wa Jalla, mereka lah yang diciptakan dari tiada sesuatu apa, atau mereka yang menciptakan. Surat At-Tur ayat 35. Yakni dari tanpa khalik atau pencipta, kadang-kadang meragukan bahwa itu menunjukkan kepada tidak diciptakan sesuatu, melainkan dari sesuatu. Tentang Al-Qurin atau teman, maka seperti firman Allah Ta'ala, berkata temannya atau Qurinnya, yang di dekatku ini telah siap sedia catatan amalannya. Diperintahkan, lemparkanlah ke dalam neraka setiap orang yang kafir. Surat Qaf ayat 23 dan 24. Yang dimaksudkan dengan Al-Qurin itu ialah malaikat yang diserahkan tugas menuliskan segala pekerjaannya. Firman Allah Ta'ala, temannya atau Qurinnya berkata, wahai Tuhan kami, aku tidak membawanya kepada kejahatan, tetapi dia sendiri berada dalam kesesatan yang jauh itu. Surat Qaf ayat 27. Yang dimaksudkan dengan teman atau Al-Qurin itu ialah setan. tentang umat atau al-ummah, maka ditujukan pada 8 macam. 1. Umat dengan arti sekumpulan, seperti firman Allah Ta'ala. Didapatinya di sana sekumpulan atau umatan, orang yang sedang memberi minum binatangnya. Surat Al-Qasas ayat 23. 2. Dengan arti pengikut nabi-nabi. Seperti kita katakan, kami ini dari umat pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, dengan arti seorang yang berkumpul padanya sifat-sifat yang baik, yang diikuti seperti firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Ibrahim adalah umatan yang patuh kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 120. Keempat, dengan arti agama, seperti firman Allah Azza wa Jalla. Kami dapati betapa kami mengikuti suatu agama atau umat. Surat Al-Zukhruf ayat 22. Kelima, dengan arti waktu dan masa. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, kalau kami undurkan dari mereka siksaan itu sampai waktu yang ditentukan atau umatin maksudah. Surat Hud ayat 8. Dan firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian baru teringat kepada Yusuf sesudah beberapa lama. Atau pada ummatin. Surat Yusuf ayat 45. Keenam, dengan arti bentuk badan atau alkoma. Seperti dikatakan, si Anu itu bentuk badannya bagus. Atau usnul ummah. Ketujuh, dengan arti seorang yang sendirian dengan sesuatu agama. Tidak ada seorang pun yang lain bersama dia menganut agama itu. Seperti sabda Nabi SAW, diutuskan Zaid bin Amr bin Nufail sebagai umat yang sendirian. Delapan, dengan arti itu seperti dikatakan, ini ibu si Zaid atau ummatu Zaid, artinya ummu atau ibu Zaid. Roh atau nyawa juga terdapat dalam Al-Quran dengan pengertian yang banyak dan tidak kami panjangkan penjelasannya. Begitu pula, kadang-kadang terdapat yang meragukan pada huruf-huruf seperti firman Allah Azza wa Jalla. Fa'farna bihi na'a fa'wasafana bihi jam'a. Artinya, maka menerbangkan jebu dan menembus ke tengah-tengah orang banyak. Maka hak pertama hi pada hi pertama adalah ditujukan yang tidak jelas atau kinayah dari kupu-kupu hewan atau kuda yang berlari kencang, menginjakkan batu-batu yang menerbitkan api, yakni asarna bilhawa firi na'an, artinya menerbangkan debu dengan kupu-kupu hewan itu. Hak kedua, hi pada hihi kedua, adalah kinayah dari penyerbuan atau alam ihwara, yaitu yang menyerbu di pagi hari, lalu menyerbu di tengah-tengah kaum musyrikin atau musuh, sehingga dapat diserang semua mereka itu. Dan firman Allah Ta'ala, lalu kami turunkan dari padanya air, yakni awan, lalu kami keluarkan dengan sebabnya berbagai macam buah-buahan, yakni air. Surat A'raf ayat 57. Yang seperti itu dalam Al-Quran adalah tidak terhingga banyaknya. Bagian daripada yang diperoleh dengan mendengar itu, ialah berangsur-angsur memberi penjelasan atau at-tadri fil bayan. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Karena tidak jelas dengan itu apakah malam atau siang, lalu jelaslah dengan firman-Nya Allah Azza wa Jalla, Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Surat Al-Tuhan, ayat 3. Dan tidak dijelaskan dengan itu pada malam apa. Lalu dijelaslah dengan firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Atau Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar, ayat 1. Kadang-kadang timbul persangkaan bahwa pada zahirnya terdapat pertentangan di antara ayat-ayat itu. Maka yang tersebut itu dan yang menyerupainya adalah termasuk hal Al-Quran. Maka adalah termasuk hal yang tidak mencukupi, kecuali dengan mengapal dan mendengar. Jadi itu Al-Quran dari permulaannya sampai pada penghabisannya tidak terlepas dari hal yang semacam itu. Karena dia diturunkan dengan bahasa Arab. Maka dia melengkapi dengan segala macam susunan kata mereka. Dari dipersingkat dan diperpanjang, disembunyikan dan dibuang, digantikan, didahulukan dan dikemudiankan. Supaya adalah yang demikian itu memuaskan bagi mereka dan melemahkan mereka untuk meniru. Atau karena Al-Quran itu mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiap-tiap yang merasa cukup dengan memahami yang terakhir saja dari bahasa Arab dan bersegera menafsirkan Al-Quran dan dia tidak meminta bantuan dengan mendengar dan menakolkan dalam segala hal itu, niscaya ia masuk dalam golongan orang yang menafsirkan Al-Quran dengan buah pikirannya. Seumpama ia memahami dari perkataan ummah bukan pengertian yang lebih dekat terkenal. Lalu condonglah tabiat dan pendapatnya itu. Apabila ia mendengar pada tempat lain, lalu condonglah pendapatnya pada yang didengarnya itu daripada pengertiannya yang terkenal. Dan ia tidak akan menyelidiki nakal pada kebanyakan dari pengertian Al-Quran itu. Hal ini tidak mungkin dilarang tanpa memahami rahasia pengertian Al-Quran bagaimana telah diterangkan dahulu. Apabila telah memperoleh pendengaran dengan contoh-contoh hal itu, misalnya ia telah mengetahui tafsir secara zahir, yaitu terjemahan kata-kata. Dan yang demikian itu tidak mencukupi untuk memahami hakikat pengertian Al-Quran. Dan dapat diketahui perbedaan antara hakikat pengertian dan tafsir zahir dengan contoh, yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Wama ramaita id ramaita walakinna allaha rama." Surat Al-Anfal ayat 17 yang artinya, bukan engkau yang melemparkan ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. Maka tafsiran zahir itu jelas dan hakikat atau pengertiannya itu sulit. Karena di situ terdapat adanya lempar dan tidak adanya lempar. Dan keduanya adalah berlawanan pada zahiriyah. Selama tidak dipahami bahwa dia melempar dari satu segi dan tidak melempar dari satu segi. Dan dari segi dia tidak melempar, maka dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula firman Allah Ta'ala. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Surat Al-Baqarah ayat 14. Artinya, perangilah mereka, Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-Nya. Apabila mereka itu yang berperang, maka bagaimanakah Allah SWT itu yang mengazabkan? Dan kalau Allah Ta'ala yang mengazabkan dengan menggerakkan tangan mereka, maka apakah artinya mereka itu disuruh berperang? Maka hakikat pengertian ini dapat diberangi dari lautan besar ilmu kasyafa yang tidak menunjukkan dengan putran dan baru yang mengani segi kata kodrah itu dengan kodrah Allah Azza wa Jalla. sehingga telah jelas beberapa hal yang banyak yang sulit-sulit menjelaskan. Menjelaslah kebenaran firman Allah Azza wa Jalla. Wama romaita is romaita wala sinna la haroma pati. Kalau sekiranya seluruh umur dipergunakan untuk menyingkap segala rahasia pengabdian itu, dan apa yang bersangkutan dengan segala mukadimah dan hubungannya, niscaya habislah umur itu sebelum sempurna segala hubungannya. Dan tidak satu kata pun dari Al-Quran melainkan untuk membentangkan hakikat memerlukan pada yang seperti itu. Dan sesungguhnya terbuka bagi orang-orang yang mendalam pengetahuannya. Segala rahasia Al-Quran, menurut banyaknya ilmu pengetahuan mereka, bersihnya hati mereka, sempurnanya faktor-faktor yang membawa kepada pemahaman dan semata-matanya mereka untuk mempelajari Al-Quran. Dan masing-masing mempunyai batas pada ketinggian sampai pada derajat yang tertinggi padanya. Adapun derajat kesempurnaan, maka jangan diharapkan. Kalaulah lautan itu menjadi tinta dan pohon-pohon menjadi pena, maka sesungguhnya rahasia kalam Allah tak ada kesudahan baginya. Maka habislah segala lautan sebelum habis kalam Allah Azza wa Jalla. Maka dari segi ini, berlebih kuranglah manusia pada pemahaman sudah sama-sama mengetahui tafsiran dhahir. Dan tafsiran dhahir itu tidaklah mencukupi. Contohnya, seperti pemahaman bagian al-bajil kulit, atau para ulama yang mempunyai hati untuk berpikir. Dari bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sujudnya, aku berlindung dengan kerelaanmu daripada kemarahanmu. Aku berlindung dengan kemaafanmu dari siksaanmu. Aku berlindung dengan engkau daripada engkau tidaklah dapat aku hinggakan pujian kepada engkau bagaimana engkau pujikan atas engkau sendiri. Sesungguhnya dikatakan kepadanya, sujudlah dan tegakkanlah diri. Maka terdapatlah pendekatan diri dalam sujud, lalu diperhatikan kepada sifat-sifat. Maka diminta perlindungan bagian daripadanya dengan bagian yang lain. Kerelaan dan kemarahan adalah dua sifat. Kemudian bertambahlah, meninggilah kepada zat. Maka ia membacakan, aku berlindung dengan engkau daripada engkau. Kemudian bertambah mendekatnya dengan apa yang ia malukan dari perlindungan di atas hamparan kedekatan. Maka ia bersandar kepada pengujian, lalu dipujinya dengan mengucapkan, tidaklah dapat aku hinggakan pujian kepada engkau. Kemudian ia tahu bahwa yang demikian itu masih kurang, lalu ia mengucapkan, sebagaimana engkau pujikan akan engkau sendiri. Maka inilah goresan-goresan yang terbuka bagi al-batil kulub. Kemudian di balik itu, goresan-goresan itu mempunyai lapisan yang dalam, yaitu pemahaman arti pendekatan dan pengkhususan dengan sujud, pengertian berlindung dari suatu sifat dengan sifat yang lain, dan daripada dia dengan dia. Rahasia itu banyak, dan tafsiran menurut kata-kata salah dohir tidaklah menunjukkan padanya, dan tidaklah ia perlawanan bagi tafsir dohir ya itu, tetapi menyempurnakan dan menyampaikan pada isi dari dohir dia. Inilah yang kami bentangkan untuk memahami pengertian-pengertian hakim. Tidak kami bentangkan apa yang berlawanan dengan yang dohir dan Allah yang maha mengetahuinya. Telah sempurna kitab adab tilawah dan segala pujian bagi Allah Tuhan selawat sekalian alam. Dan selawat dan salam kepada Muhammad, kesudahan mati-mati, dan kepada tiap-tiap hamba pilihan dari seluruh alam, dan kepada keluarga Muhammad dan sahabatnya, dan selamatlah kiranya. Akan diiringi insya Allah Ta'ala oleh kitab zikir dan doa, dan Allah tempat meminta pertolongan. Tidak ada